Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fid din rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan apa yang tadi telah kita bahas, yaitu tentang kerajaan Saudi Arabia. Sekilas tentang sejarah Saudi Arabia telah kita paparkan, dan seperti yang tadi kita sebutkan bahwa pada masa ini tergolong periode ketiga dari berdirinya Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah. Sejak dibangun kembali oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal, maka berdiri kembali dan dapat menguasai kembali berbagai wilayah seperti yang kita ketahui sekarang ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, perlu kita ketahui pada saat ini sebagai kelanjutan tentang kerajaan Saudi Arabia adalah sisi-sisi kebaikan Saudi Arabia dalam hal memperjuangkan dan mengamalkan Islam, serta sumbangsih Saudi Arabia terhadap Islam dan Muslimin. Seperti yang kita ketahui tadi pula bahwa telah menjadi dustur atau undang-undang Saudi Arabia adalah dinul Islam. Dijelaskan dalam undang-undang mereka, Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah Daulatun Arabiyatun Islamiyah ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Artinya bahwa kerajaan Saudi Arabia merupakan negara Arab dan Islami yang memiliki kekuasaan yang penuh, agamanya adalah Islam, dan undang-undangnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dasar bagi kerajaan Saudi Arabia. Jadi dari sini tentu merupakan identitas bagi Saudi Arabia apa yang kita sebutkan tadi. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam pandangan mereka, kerajaan Saudi Arabia ada dua hal yang tidak bisa ditawar-menawar. Yang pertama adalah urusan akidah, dan yang kedua adalah urusan keamanan. Ini juga dua prinsip yang sangat pokok bagi mereka, dan sekali lagi tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Akidah dan keamanan. Maka dari itu segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Saudi Arabia secara umum kembali kepada dua hal ini. Berbagai kebaikan yang mereka lakukan pun kembali kepada dua hal ini. Terkait dengan bab akidah, maka kita akan dapati bahwa mereka sangat memperhatikan akidah Islam dan keutuhannya. Makanya salah satu keistimewaan dan kebaikan Saudi Arabia yang dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah mereka membiarkan para ulama untuk berbicara sesuai, yang jelas selama sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Nah, secara praktek kita dapati kebaikan ini dan kita rasakan. Bagi orang yang pernah berkunjung ke sana dan apalagi hidup di sana akan merasakan sisi ini. Ulama-ulama yang ada di sana, mereka bebas berbicara selama dalam koridor tuntunan Al-Quran dan Hadis. Dan kita dapati para ulama tersebut, walaupun secara global mereka bermadhab Hambali, tapi secara kenyataan mereka bukan orang-orang yang fanatik dengan mazhab Hambali dalam bab fikih. Sehingga kita dapati seringkali, misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengemukakan suatu pendapat yang tidak sesuai dengan mazhab Hambali, mungkin justru cocok dengan mazhab Syafi'i atau cocok dengan mazhab Hanafi. Kalau kita teliti bab ini di buku-buku mereka, kita akan dapati sangat banyak sekali. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah juga seperti itu, dan para ulama yang lain. Nah, sehingga klaim bahwa mereka itu Hambali dengan pemahaman mereka bertentangan dengan mazhab yang lain, tidak seperti itu. Tidak benar. Karena bahkan di kurikulum di sekolah-sekolah, bahkan di perguruan tinggi Jami'ah Islamiyah, ketika belajar fikih, belajar buku-buku perbandingan mazhab. Misalnya dalam bab fikih yang diajarkan kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rushd. Seorang yang mengetahui kitab ini jelas di situ perbandingan mazhab. Ini mazhab Maliki seperti ini, Hanafi seperti ini, Hambali seperti ini. Dipelajari mana yang lebih kuat. Masalah demi masalah selalu seperti itu. Bahkan dipelajari pula seperti kitab Syaukani rahimahullah, yang beliau diketahui ya tidak fanatik dengan mazhab tertentu. Kitab Naidul Autar menjadi salah satu kurikulum di sana. Nah, ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang Hambali yang fanatik. Bahkan senantiasa yang menjadi junjungan mereka adalah Quran dan Hadis. Mana yang sesuai dengan Quran dan Hadis itu yang dipegang. Yang salah, walaupun mazhab Hambali sendiri, mereka tolak. Adapun dalam bab akidah, maka sekali lagi tidak ada tawar-menawar. Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Imam Syafi'i. Akidahnya Imam Ahmad, muridnya Syafi'i. Akidahnya Imam Malik. Dan akidahnya Abu Hanifah secara umum. Ya, terkecuali yang keliru pada Abu Hanifah pada sebagian masalah. Ini madhab secara akidah Saudi Arabia adalah madhab imam yang empat. Tidak keluar dari apa yang mereka yakini dalam bab akidah. Kalau ada yang mengatakan selain itu, silahkan mendatangkan bukti bahwa Saudi Arabia tidak seperti imam yang empat dalam akidah. Silahkan datangkan bukti. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, dan yang dipelajari dalam kurikulum-kurikulum akidah, buku-buku itu, akidah para ulama tersebut. Ya, bahkan salah satu karya tulis atau tesis ya di Jami'ah Islamiyah adalah Manhaj al-Imam Syafi'i fi itsbatil akidah. Ya, manhajnya Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Begitu pula manhaj Imam Malik dalam menetapkan akidah. Ini semuanya bukti bahwa mereka adalah sejalan dengan para ulama dalam akidah dan keyakinan, tidak menyimpang dan tidak keluar dari akidah para ulama. Dan juga perlu kita tambahkan di sini, sebagai kebaikan Saudi Arabia dalam bab akidah, di samping mempersilahkan ulama bicara selama tidak menyimpang dari Quran dan Hadis, sebaliknya ketika ada yang bicara tidak sesuai dengan Quran dan Hadis, mereka larang. Ini juga kebaikan. Makanya ketika ada yang ingin mengajarkan yakni hal-hal yang berbau kesyirikan atau bid'ah-bid'ah, mereka cegah. Termasuk belakangan-belakangan ini, dan itu nanti mungkin ada bab khusus, ketika ada tokoh-tokoh yang mendukung gerakan-gerakan teroris, ya, gerakan-gerakan teroris, maka mereka cegah, bahkan mereka tahan, sebagiannya dipenjarakan. Dan secara resmi pengumuman dari pemerintah, barang siapa yang memuji-muji kelompok-kelompok seperti Ikhwanul Muslimin, ISIS, apa Al-Qaeda dan lain-lain, maka harus ditindak. Nah, ini juga kebaikan. Karena dengan itu akidah Ahlus Sunnah akan terjaga. Dan bila orang-orang itu dibiarkan, maka akidah Ahlus Sunnah akan terusik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian begitu pula sumbangsih Saudi Arabia dalam bab keamanan, terutama keamanan di negeri mereka sendiri terlebih dulu sebelum yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, setelah berdirinya kerajaan Saudi Arabia dengan tekad menegakkan Islam, di sini pada kesempatan ini harus saya sebutkan di mukaddimah ini dalam rangka menggunakan kesempatan ini, wali kulli munsifin, dan sebagai persaksian orang yang adil, ba'idin an al-awatif al-usariyah, yang jauh dari perasaan kekeluargaan. Karena penulis ini, ya, mereka, dia dari masih ada hubungan dekat tentunya dengan keluarga kerajaan, salah satu dari putra-putra pangeran kalau diurut, ya. Namun beliau menyatakan ini dengan penuh keadilan, tidak terdorong perasaan atau semangat kekeluargaan, tidak. Dan ini bisa dirasakan oleh semuanya. Makanya boleh katakan annahu lam tashhad al-jaziratul arabiyyah wa atrafuha mundu fajri tarikh istiqraran amniyan wa siyasiyan kama syahidathu fi ahdi daulati saudiyah al-hadithah wa ba'da tauhidiha 'ala al-malik al-mu'assis Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Faisal. Bahwa jazirah Arab tidak pernah menyaksikan, begitu pula ujung-ujung jazirah Arab tidak pernah menyaksikan sejak munculnya sejarah, mereka tidak menyaksikan istiqraran amniyan wa siyasiyan, ketenangan secara keamanan dan politik seperti yang disaksikan di masa kerajaan Saudi Arabia yang terakhir ini sejak disatukannya oleh Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Faisal. Ya, dan itu betul-betul dirasakan. Sejak itu sampai sekarang, negeri yang paling aman. Secara politik, secara keamanan, negeri yang paling aman. Bagi orang yang hidup di sana akan merasakan hal itu. Tentu bukan berarti tidak ada kejahatan sama sekali. Yang namanya kejahatan, walaupun di zaman Nabi juga ada, tapi itu sifatnya apa? yakni afrad, mungkin person-person, orang-orang tertentu. Ya, secara umum dan apabila dibandingkan dengan yang lain, maka ini negeri yang paling aman secara politik dan keamanan negeri. Tidak ada yang sepertinya. Ini buah daripada apa? Buah daripada mereka menegakkan Islam, menegakkan tauhid. Syekh Muqbil rahimahullahu taala juga memberikan suatu persaksian tentang hal ini. Ya. Setelah beliau di Yaman hidup di sana, kemudian di akhir-akhir hayat beliau dalam pengobatan beliau pergi ke Saudi Arabia. Maka beliau merasakan sekian bulan di Saudi Arabia, saya lupa persisnya sampai satu tahun atau tidak. Walhasil, selama di Saudi Arabia menyaksikan betapa amannya negeri tersebut. Sampai beliau sebutkan persaksian ini dalam sebuah rekaman yang tersebar kemana-mana. Musyahadati fil mamlakatil arabiyyatis saudiyyah judulnya. Beliau dari hotel pergi sendiri ke Masjidil Haram, tawaf, kemudian kembali tanpa sama sekali ada rasa takut. Tenang, tentram. Sampai khawatir dicopet pun tidak ada. Ya, kecuali kalau zaman sekarang ini ya, musim-musim ramai baru khawatir dicopet. Copetnya adalah para pendatang dari luar. Ada yang dari Pakistan, dari India, dari Mesir, macam-macam orang di musim haji. Nah, itu baru ada pencopet. Untuk hari-hari biasa, antum bawa uang tebel di sini, ratusan ribu kalau di sini, walaupun sampai turun-turun kantongnya, tidak akan khawatir ada yang mencopet. Orang pergi misalnya umroh, ya, bawa mobil, mobilnya ditaruh di mikot, berapa hari ditinggal di Makkah, pulang ke situ, tinggal sampai mikot, pulang lagi ambil mobilnya. Tempat terbuka, berhari-hari ditinggal, nggak ada masalah. Ya, orang yang punya garasi mobil jarang sekali di sana. Yang haji mungkin pernah lihat mobil taruh begitu saja, begitu aman, tenteram. Sekali lagi, ini adalah buah daripada menegakkan tauhid, buah daripada menegakkan tauhid, betul-betul menyerukan ibadah kepada Allah saja. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian termasuk dari kebaikan-kebaikan Saudi Arabia dan dalam hal akidah dan keamanan ini, bahwa Saudi Arabia adalah termasuk negeri yang paling memerangi teroris. Ini hal yang sangat perlu kita ketahui. Kenapa? Karena sangat disayangkan, dan termasuk kita dapat di negeri kita ini pihak-pihak tertentu mengidentikan pergerakan teroris ini dengan Saudi Arabia. Ya. Bahkan lebih khusus lagi dengan dakwah Salafiyah yang dibawa oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Secara khusus disebut nama beliau, Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagai salah satu sumber gerakan radikal. Ya. Sampai yakni tersebar di berita-berita, ya, buku yang memuat pemikiran beliau dianggap buku radikal dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah kekeliruan besar. Sama sekali ini tidak ada sisi benarnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kenapa? Karena kita tahu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan murid-muridnya dan keluarga kerajaan, orang yang sangat menentang gerakan-gerakan radikal dan teroris. Kita perlu tahu bahwa berbagai aksi teror yang ada di berbagai negeri, terutama yang diatasnamakan Islam, karena kalau yang tidak diatasnamakan Islam itu anggap bukan urusan kita sekarang. Ya. Dan gerakan teror bukan hanya dilakukan muslimin, orang-orang kafir juga banyak melakukan teror. Banyak sekali kelompok-kelompok mereka yang melakukan teror juga banyak. Nah, adapun yang dinisbatkan kepada Islam, gerakan teror itu kembali kepada penyimpangan dalam bab akidah, terutama dalam bab takfir, yaitu menggampangkan pengkafiran, urusan pengkafiran, mudah mengkafirkan orang. Ini menjadi sumber gerakan teror. Ketika seorang penguasa dianggap kafir, maka akan muncul gerakan teror terhadap penguasa itu dan jajarannya. Ya, muncul upaya untuk menggulingkan, muncul upaya untuk membuat kekacauan dan seterusnya. Nah, ketika kita tahu bahwa ini sumber teror, ya, pemikiran yang menyimpang, paham yang menyimpang dalam Islam, yaitu bab takfir, ternyata kita dapati Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah orang yang sangat berhati-hati dalam bab takfir. Disebutkan oleh beliau dalam sebuah ucapan beliau, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, arkanul Islam khamsah, rukun Islam itu ada 5. Awaluhas syahadatain, yang pertama 2 kalimat syahadat. Tsummal arkanul arba'ah, kemudian rukun yang 4 berikutnya. Fal arba'ah idza aqarra biha wa tarakaha tahawunan, yang 4 ini kalau ada orang yang tidak melakukannya tapi karena malas. Fanahnu wa in qatalnahu ala fi'liha fala nukaffiruhu, maka kami walaupun seandainya memerangi orang-orangnya, karena beliau sebagai jajaran penguasa seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang yang tidak bayar zakat, ya kan, dipaksa untuk bayar zakat ketika mereka berbentuk suatu komunitas yang punya kekuatan, nggak mau bayar zakat dipaksa harus bayar zakat. Nah, ini Abu Bakar melakukannya. Begitu pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, seandainya pun keadaan menuntut untuk diperangi mereka itu karena hal tersebut, fala nukaffiruhu bitarkiha, tapi kita tidak menganggap mereka itu orang-orang kafir, kami tetap tidak mengkafirkan mereka. Ya. Wal ulama ikhtalafu fi kufri tarikis salati kasalan biduni juhud, dan ulama berbeda pendapat dalam hal menghukumi seorang yang tidak sholat tapi masih meyakini wajibnya sholat. Fala nukafirhu, kami sendiri tidak mengkafirkan dia. Jadi sampai orang yang meninggalkan sholat, menurut beliau, selama tidak mengingkari wajibnya sholat, belum kafir. Lihat, ya, beliau sangat hati-hati. Fala nukafirhu, wala nukaffir illa man ajma'a 'alaihi al-ulama kulluhum wa huwa syahadatan, dan kita tidak mengkafirkan kecuali sesuatu yang disepakati oleh ulama seluruhnya, yaitu bab syahadatain, ketika orang tidak mewujudkan syahadatain. Wa aidan nukaffiruhu ba'da ta'rif, ini pun kita baru bisa mengkafirkan setelah diberitahu dulu. Idza arafa wa ankar, kalau sudah tahu syahadatain kok masih mengingkari, baru kita kafirkan. Nah, lihat bagaimana kehati-hatian beliau dalam bab takfir, bagaimana kemudian sekarang ada sebagian orang atau sebagian pihak menganggap bahwa pemikiran beliau adalah pemikiran Islam radikal. Ya, atau sumber dari gerakan teror. Sama sekali tidak benar. Begitu pula salah satu cucu beliau bersaksi, yaitu Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad rahimahullah min a'zamin nasi tawakkufan wa ihjaman an itlaqil kufri. Syekh Muhammad rahimahullah termasuk orang yang paling berhati-hati, paling menahan diri untuk menvonis kekafiran terhadap seseorang. Hatta innahu lam yujzim bitakfiril jahil alladhi yad'u ghairallah. Sampai beliau enggak bisa memastikan kafirnya seorang yang berdoa kepada selain Allah ketika dia seorang yang jahil, belum tahu. Min ahlul kubur, dari orang-orang penyembah kuburan atau yang lain. Idza lam yatayassar lahu an yansahahu, bila beliau belum bisa memberi nasihat. Aw yuballighul hujjah, belum sempat memberikan kepadanya hujjah. Allati yakfuru tarikuha, yang karena hujjah itu bila tegak baru bisa dikafirkan. Lihat, ini persaksian cucunya. Sangat hati-hati sekali. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, ketika ada pihak-pihak tertentu yang menuduh Saudi Arabia sebagai yakni sumber teror ya, gerakan Islam radikal, ini sangat salah. Bahkan secara negara, keputusan yakni kerajaan, mereka adalah juga orang yang sangat memerangi gerakan terorisme. Dinyatakan oleh banyak petinggi-petinggi kerajaan Saudi Arabia, dan diantaranya adalah ya, Menteri Pertahanan dan wakil daripada Raisul Wazara, pimpinan para menteri, yaitu Amir Sultan bin Abdul Aziz. Setelah beliau menerangkan tentang teror dan terorisme, beliau mengatakan mimma sabaqa, dari penjelasan yang lalu, yattadhih likulli di'ainin wa basira wa aqlin munir, maka menjadi jelas bagi tiap orang yang punya pandangan dan akal yang munir, yakni bercahaya, yakni yang akal yang baik tentunya maksudnya. Anna dinal Islam yuharrim at-tarwi wal irhab, bahwa agama Islam ini mengharamkan tindakan teror. Wa anna man yaf'alu dhalika bismil Islam huwa jahil bidin, dan siapa yang melakukan gerakan itu dengan mengatasnamakan Islam, maka dia adalah seorang yang jahil, orang yang bodoh terhadap agama yang lurus ini. Wa anna man yasimu al-Islam wa ahla bil-irhab huwa muftarin bila syak. Begitu juga kalau ada orang yang mensifati Islam dan pemeluk Islam yang benar sebagai teroris, maka dia juga orang yang mengada-ada tanpa diragukan. Karena Islam apa? Sangat bertentangan dengan aksi-aksi teror itu. Wa mutajannin bila haqqin, dan orang itu yang mensifati Islam dan pemeluknya sebagai teroris adalah orang yang telah berbuat jahat tanpa ada hak. Li'anna al-Islam la yukirru dhalik, karena Islam sama sekali tidak membenarkan aksi teror. Wa man iqtarafahu minal muslimin, dan siapa yang melakukan aksi teror dari kalangan muslimin, fahuwa mitlu ghairihi, maka dia seperti yang lain. Mimman yaf'alu, dari orang-orang yang melakukan gerakan teror. Min ahli diyanatil ukhra, dari pemeluk agama yang lain. Nah, kata-kata yang sangat bagus sekali, ya kan, membenarkan cara pandang dalam bab ini. Seperti yang antum lihat tadi, beliau sebagai yakni salah satu petinggi ya, salah satu pangeran di sana menyatakan seperti ini. Islam tidak membenarkan aksi teror, dan yang melakukannya dari muslimin, dia seperti yang lain dari pengikut agama lain yang melakukannya. Dan orang yang mensifati Islam sebagai agama teroris, maka ini orang yang telah berbuat jahat dan melakukan kedustaan atas nama Islam. Begitu pula masih banyak pernyataan-pernyataan para petinggi dan para pangeran di kerajaan Saudi Arabia. Nah, dari pernyataan-pernyataan begini, itu pun kemudian dipraktekkan oleh mereka dalam upaya-upaya melakukan penentangan dan pengobatan terhadap aksi-aksi ini. Tidak diingkari pula, memang ada orang-orang Saudi yang menjadi para tokoh teroris. Contoh yang sederhana, Usama bin Laden, ya kan? Nah, dan tentu ada orang-orang yang lain yang mengikuti dia secara pemikiran. Tapi seperti kita tahu, apa yang dilakukan Saudi Arabia terhadap Usama bin Laden? Dipelihara. Kalau memang Saudi Arabia itu, yakni sebagai negara yang mendukung teror dan terorisme, kenapa Usama bin Laden diusir? Ya, kenapa enggak dipelihara? Kenapa? Justru diperlakukan seperti itu oleh Saudi Arabia. Ikhwan fillah rahimahullah, bukti nyata bahwa Saudi Arabia anti teror. Oleh karenanya, para teroris ini adalah orang yang sangat benci kepada Saudi Arabia. Dan Saudi Arabia menjadi salah satu target gerakan teror mereka sejak dulu. Sebelum ketika itu mungkin tahun 95-an mungkin ya, saya enggak lupa, atau 96 sebelum saya ke sana. Terjadi gerakan-gerakan peledakan-peledakan di Saudi Arabia. Siapa yang melakukan? Memang orang Saudi sendiri. Dari mana pemikirannya? Dari Saudi? Tidak. Dari Afghanistan. Ketika dia pergi ke Afghanistan, bertemu dengan orang-orang itu, ya, Usama bin Laden CS, diisi oleh pemikiran-pemikiran yang sesat, takfir, pengkafiran tadi, sampai pulang ke Saudi Arabia mengkafirkan ulamanya, apalagi pemerintahnya. Maka kemudian melakukan gerakan-gerakan teror, diledakkanlah beberapa tempat-tempat seperti misalnya kedutaan-kedutaan luar negeri di sana. Siapa yang mendapat getahnya atau yang menjadi kurbannya? Rakyat juga, ibu-ibu, anak-anak, orang-orang yang tidak berdosa, itu yang menjadi kurbannya. Ini di tahun itu. Berikutnya semakin banyak, dan telah banyak tentara Saudi Arabia yang meninggal dalam memerangi gerakan-gerakan teror ini. Bagaimana negeri yang seperti ini kemudian dianggap sebagai negeri yang Islamnya radikal karena pemikirannya pemikiran Wahhabi? Na'udzubillah. Ini suatu kejahatan terhadap Saudi Arabia, tuduhan ini, dan ini juga lebih daripada itu kejahatan terhadap Islam, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan kerajaan Saudi Arabia tidak memperjuangkan kecuali Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah sebagaimana ini undang-undang dasar mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita pun melihat secara nyata para ulama melakukan yakni berbagai upaya di samping pemerintah dan ulamanya, bahkan pemerintah di samping melakukan gerakan yakni bersenjata melawan mereka, begitu pula mereka membuat semacam lajnah munasahah yakni kumpulan para ulama yang tugasnya menasihati para yakni pemuda yang terpengaruh oleh tokoh-tokoh itu, sehingga mereka masuk penjara-penjara untuk memberikan nasihat, mencetak buku, membagi buku. Upaya yang sangat nyata sekali dalam memberantas terorisme. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, bahkan yang terakhir seperti ISIS, kita tahu bagaimana mereka mulai mendekat-dekat Saudi, mengancam Saudi, ya, dan berupaya untuk masuk ke negeri Saudi Arabia. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi sekali lagi tuduhan bahwa atau anggapan bahwa Saudi Arabia adalah negara teroris atau dari situlah pemikiran teror Islam radikal dari Wahhabi, ini merupakan kesalahan besar dan hendaknya diluruskan, dan jangan sekali-kali mengungkapkan hal-hal seperti itu karena sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada. Ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian dalam bab ini juga yakni kita perlu menyoroti di samping orang-orang radikal tadi, para teroris yang sangat membenci Saudi Arabia. Sisi lain adalah siapa? Orang-orang liberal dan yang terpengaruh pemikiran mereka. Ini juga sangat benci terhadap Saudi Arabia. Dan seringnya yang menuduh Saudi Arabia sebagai negara teroris adalah mereka, orang-orang liberal dan yang terpengaruh. Ya. Atau orang-orang sekuler dan yang yakni terpengaruh dengan mereka. Sehingga hanya dengan pemahaman yang dangkal terhadap Saudi Arabia mereka mengungkapkan pernyataan-pernyataan itu, atau dengan penilaian yang tidak adil. Misalnya, apa kriteria dikatakan ini sebagai pemikiran radikal? Misalnya, oh, sering menyebutkan atau mengkafirkan. Nah, kan perlu ditanya, siapa yang dianggap kafir? Kemudian apa hukumnya dan bagaimana? Ini kan harus dipelajari semua. Kalau sekedar menetapkan hukum pengkafiran selama itu benar, kenapa salah seperti itu? Ya, kalau Islam menetapkan orang-orang yang musyrik itu sebagai orang kafir, salah? Al-Quran yang menetapkan begitu. Kalau kita betul sebagai seorang muslim, berarti kita gak setuju dengan Quran. Kalau yang menuduh itu bukan seorang muslim, patut, karena dia tidak berpegang dengan Quran. Tapi ketika seorang muslim menganggap ketika ada vonis kekafiran dianggap Islam radikal, ya, bagaimana dengan Quran? Seperti yang tadi disebutkan, Syekhul Islam tidak mengkafirkan kecuali yang disepakati oleh ulama, yaitu yang meninggalkan syahadatain. Itu pun setelah diberitahu, meninggalkan syahadatain dan tentu ya, hal-hal yang terkait dengan kesyirikan tadi. Ya. Ketika disebutkan bahwa hukum orang yang kafir dibunuh dianggap ini Islam radikal. Ajaran Islam enggak semudah itu. Dibunuh, siapa yang membunuh dan bagaimana prosesnya, seperti apa? Ya. Harus dipelajari, jangan semena-mena menuduh bahwa ini adalah pemikiran radikal. Seandainya orang sudah betul-betul kafir, ya, betul-betul kafir, ada prosesnya. Seandainya ditetapkan hukum mati, ada prosesnya. Dan siapa yang melakukan? Pemerintah, bukan perorangan. Perorangan tidak boleh. Dan seandainya setiap orang yang kafir itu harus dibunuh dalam Islam, maka tentunya gak ada yang namanya orang dhimmi. Nyatanya Islam masih mengizinkan orang kafir hidup di negeri muslimin. Ya, kafir dhimmi masih membolehkan. Dan tidak dihukum mati mereka. Jadi, hendaknya memahami Islam secara utuh, secara lengkap. Jangan membuat kriteria-kriteria Islam radikal, tapi dengan hal-hal yang global. Ini adalah perbuatan orang-orang yang tidak adil. Ya, yang tentu akan berdampak buruk terhadap masyarakat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nampaknya waktu sudah mendekati isya. Ya, kalau gitu mungkin kita lanjutkan sebentar pada isya. Nah, sementara kita cukup dulu. Subhanallah, bihamdihi, wa la ilaha illallah, astaghfirullah.